Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-hadis at-tasi' wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-199. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farbatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan berkuda. Maka pasukan tersebut berhasil datang membawa seorang, yakni orang kafir. Lalu mereka mengikat orang itu di salah satu tiang masjid. Al-hadis, seterusnya hadis. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imamul Bukhari wa Muslim. Khailan al-muradu bihi rakibuha. Khailan di sini yang dimaksud adalah para penunggang kuda. Ya, pasukan penunggang kuda. Birajulin ja'a fi sahihain wa ghairihima anna rajula Sumamah ibn Usal al-Hanafi. Sumamah ibn Usal al-Hanafi min sadati Bani Hanifah aslama ba'da dzalik. Jadi yang dimaksud laki-laki di sini yang ditangkap disebutkan dalam Sahihul Bukhari wa Muslim dan yang lain, namanya ialah Sumamah ibn Usal al-Hanafi, termasuk pemuka Bani Hanifah. Namun setelah itu dia masuk Islam. Barakallahu. Sariyah hiya al-ustuwana. Sariyah itu artinya al-ustuwana, tiang. Taifi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, jawazu rabtil asir fil masjid wa in kana kafiran. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya mengikat tawanan perang di dalam masjid sekalipun tawanan perang itu kafir. Nah, al-faidatu asaniyah, jawazu dukhulil musyrik al-masjid idza kana fihi hajah. Ini bolehnya orang musyrik masuk masjid jika memiliki kebutuhan yang mendesak. Seperti kalau tenaga dan pikirannya dibutuhkan untuk membuat masjid, sementara kaum muslimin enggak ada yang ahli dalam masalah itu, enggak masalah. Nah, al-faidatu atsalisa, ikhtalafa ahlul ilmi fi dukhulil musyrik ghayra al-masjidil haram min al-masajid. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah, al-ayah 'amatun fi sa'iril musyrikin wa khasatan fil masjidil haram. Ayat ini umum untuk semua kaum musyrikin, khususnya masuk masjidil haram. Artinya dilarang orang kafir masuk masjid, apalagi masjidil haram. Naam. Wa madhabul Imam Ahmad jawazu dukhulil musyrik ghayra al-masjidil haram li hajah wa huwa raj. Adapun pendapat Imam Ahmad, boleh orang musyrik masuk masjid selain masjidil haram kalau untuk suatu keperluan yang mendesak, dan ini merupakan pendapat yang rajih. Naam. Wattafaq fil man'i min dukhulil haram, dan mereka sepakat melarangnya kalau masuk tanah haram, termasuk masjidil haram. Ya, tanah haram itu Makkah dan Madinah. Sebabnya kenapa pusat pemerintahan Saudi tidak di Makkah dan Madinah, ya, tapi di Riyadh, bukan tanah haram. Maka duta-duta besar negara-negara, ya, boleh. Tapi kalau untuk Makkah dan Madinah enggak boleh orang kafir masuk ke dalamnya, apalagi masuk Masjidil Haram. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis al-mi'atan. Hadis yang ke-200. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid. Falahada ilayhi fa qala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khair minka. Tafaqqun alayhi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sungguhnya Umar pernah lewat di dekat Hassan yang sedang melantunkan bait syair di masjid. Maka Umar pun memicingkan matanya ke arah Hasan. Maka Hasan pun berkata, sungguh aku biasa melantunkan bait syair, dan di dalam masjid itu ada orang yang lebih baik daripada anda, wahai Umar. Mutafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hasan huwa Ibnu Tsabit Al-Anshari Al-Khazraji, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunyatuhu Abu Abdurrahman. Tufiya qabla al-arba'in fi khilafati Ali, fi khilafati Ali radhiyallahu ta'ala. Wa qila bal mata sanata 50 wa huwa ibnu 120 sanata. Hasan Ibnu Tsabit Al-Anshari Al-Khazraji, ini penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah punya ahli syair, ya, ahli syairnya ialah Hasan Ibnu Tsabit Al-Anshari Al-Khazraji. Kunyahnya ialah Abu Abdurrahman. Ada yang berkata meninggal dunia sebelum tahun 40 Hijriah pada pemerintahan Ali radhiyallahu taala. Ada yang berpendapat matinya tahun 50 Hijriah pada usia 120 tahun. Punya panjang. Baik. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, jawazu insyadi syi'ri fil masjid idha kana fil kalamil haq. Hadis ini menunjukkan dalil bolehnya melantunkan syair-syair di masjid jika dengan menggunakan kalimat-kalimat yang benar, yakni tidak bertentangan dengan syariat. Al-faidatu asaniya, an-nahyu an insyadi syi'ri minal kalamil batil, huwa khosotan atau khosotan fil masjid, khosotan fil masjid. Dilarangan melantunkan syair-syair dari ucapan yang batil, khususnya di dalam masjid. Liqauli rasul, linahyi Rasulullah SAW an tanasudil as'ar fil masjid. Linahyi Rasulullah SAW an tanasudil as'ar fil masjid, kama fit Tirmidzi wa Abi Dawud. Jadi dilarang melantunkan syair-syair dari ucapan yang batil, khususnya di dalam masjid, karena Rasulullah SAW melarang melantunkan bait-bait syair di masjid, yaitu syair-syair yang jelek, nah, yang menjurus kepada perbuatan yang tercela atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah, fihi fadilatu Hasan Ibnu Tsabit. Nah, di dalamnya ada keutamaan Hasan Ibnu Tsabit. Liqaunihi syaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dijadikan sebagai penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taibar. Ini ada pertanyaan, apa komentar orang-orang tentang hadis yang melarang mengubur mayat di masjid? Maksudnya komentar orang-orang yang biasa melakukannya. Ya, komentarnya adalah satu, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di dalam Masjid Nabawi, atau kuburan Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Nah, itulah fitnah yang dikhawatirkan terjadi ketika perluasan Masjid Nabawi dulu, sehingga para ulama saat itu banyak yang mengingkarinya, ya. Jadi pemutarbalikan fakta, Rasulullah dikubur di dalam Masjid Nabawi, padahal yang benar Rasulullah dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena perluasan hanya masuk dalam lokasi. Barakallahu fikum. Taib. Komentar yang kedua ialah untuk mengenang jasa-jasa tokoh tertentu, maka dikubur di masjid yang mana masjid itu biasa dipakai untuk dakwahnya, atau dialah yang merintisnya. Taib. Sebagaimana tujuan perluasan menurut mereka, ya, itu untuk menghormati jasa-jasa Rasul, Abu Bakar dan Umar. Itu juga termasuk fitnah yang dikhawatirkan terjadi ketika perluasan Masjid Nabawi. Nah, wallahul musta'an. Tapi tidak dibenarkan, ya. Tidak apa yang dibenarkan, karena beda jauh antara yang itu sama yang ini. Tapi setidaknya memunculkan apa ini? Komentar-komentar negatif seperti ini. Kecuali orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak banyak komentar kecuali sami'na wa atha'na. Kalau sholat di dalam masjid yang ada kuburannya tidak sah, bagaimana dengan sholat-sholat orang awam yang enggak paham tentang masalah itu, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab, hukum asalnya secara umum enggak sah, ya enggak sah, baik itu orang awam atau tidak, ya. Nah, tetapi kalau memang didasari oleh ketidaktahuan, wallahu ta'ala bisawab, ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuannya. Tapi kalau sudah dapat informasi tapi senang di situ, ya sama saja sudah tahu dalam masalah itu, ya. Nah, atau paham namun tertipu dengan banyaknya orang yang sholat di situ, berarti dia enggak paham karena tertipu dan mudah ditipu, ya. Tapi tahu lain, ya. Jadi tertipu itu resiko bagi orang yang tidak mengamalkan apa yang ia ketahui. Jadi enggak usah diperpanjang masalahnya. Barakallahu fikum. Yang jelas pendapat jumhur ulama mengatakan tidak sah sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Nah, sehingga harus dijauhi. Kita enggak usah mencari-carikan alasan untuk orang lain, ya. Yang jelas hukumnya wajib jadi. Tinggal dinasihati barakallahu agar meninggalkan masjid-masjid yang ada kuburannya, agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebagian ulama yang memang berpendapat hukumnya itu makruh, tapi sholatnya sah. Dia berdosa karena sholat di masjid yang ada kuburannya. Tapi apa ini? Sholatnya sah. Karena tidak ada di antara pembatal-pembatal sholat terkait dengan masalah tempat yang ada kuburannya itu. Jadi dosa, tapi apa ini? Sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah ini. Begitu tahu itu ada masjid, di dalamnya ada kuburannya, ambil langkah 1000 dari masjid lain. Nah, kalau enggak tahu ternyata ada kuburannya, ya sholatnya sah, ya. Nah, kayak safar-safar, sholat di pinggir jalan gitu, ya. Langsung sholat. Cerita-cerita tadi saya sholat di sini, masjidnya bagus. Ada yang tahu tuh, itu kuburannya 5 di kiblat semua. Namanya Pandawa 5. Ya. Nah, sholatnya sah, enggak usah, dan tidak diulang lagi mampir di situ, ya. Cari masjid yang lain yang tidak ada kuburannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.